له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita masih di pembahasan matan wa anna afdala ummatihi Abu Bakr As-Siddiq thumma Umar Al-Faruq thumma Utsman Dzun-Nurain thumma Ali Al-Murtada thumma baqiyatul asyrah. Yani yang tersisa dari 10 sahabat yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk mereka al-jannah. Yani selain 4 dari Al-Khulafa' Ar-Rasyidun, di mana 6 yang tersisa adalah Talhah ibn Ubaidillah, kemudian Az-Zubair ibn Awam, kemudian Sa'd ibn Abi Waqqas, selanjutnya Sa'id ibn Zaid, kemudian Abdurrahman ibn Auf, dan yang ke-10 Abu Ubaidah Amir ibn Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhum. Tum ahlu Badrin, setelah 10 sahabat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jannah, selanjutnya setelah mereka adalah ahlu Badr, mereka yang ikut di dalam perang Badar. Summa ahlu syajarati ahlu bai'ati ridwan, kemudian mereka para sahabat yang ikut di dalam bai'ati ridwan. Adapun secara majmu', secara kumpulan, maka sahabat muhajirin mereka lebih utama dibandingkan sahabat ansar, insyaallah akan kita pelajari pada pembahasan kita kali ini. Selanjutnya kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah rahmatan wasi'ah, wa amma ar-rafidatu, adapun Rafidah. Rafidah ini sekte di antara sekte Syiah yang mungkin di masa kita mereka ma'ruf dengan nama Syiah. Dan ini istilah yang sangat beda ya hakikatnya dengan yang dijuluki sebagai Syiah, yang nama-nama mereka masuk dalam deretan ruwatul hadis. Ya, masuk dalam deretan ruwatul hadis. Di mana mereka yakni semata yang menganggap bahwa Ali ibn Abi Thalib ini lebih utama dibandingkan 3 sahabat yang sebelumnya. Ini mereka orang-orang yang dijuluki sebagai Syiah. Nah, adapun orang-orang Rafidhah, mereka adalah orang-orang yang mengkafirkan mayoritas para sahabat. Jadi dari sini sangat-sangat beda antara mereka yang dijuluki sebagai Syiah, ya, yang masuk dalam deretan ruwatul hadis, yang sebagiannya ya, termasuk di antara rawi dalam as-sihah kitab-kitab sahih, ya, dengan Rafidah. Oleh karena itu kalau ada sebagian orang Syiah mengatakan atau orang-orang Rafidah, ya, menyatakan bahwa ya kami juga nama-nama tokoh-tokoh kami masuk dalam deretan para perawi hadis, ketahuilah mereka bukan orang-orang Rafidah. Dipahami ini? Baik. Adapun orang-orang Rafidah, fa innahum i'tabaru khilafat ats-tsalatsah batilatan zuran wa buhtanan. Mereka menganggap bahwa kekhilafahan, ya, tiga sahabat sebelum Ali ibn Abi Thalib, khilafah Abu Bakar, Umar dan Utsman, ini adalah khilafah yang batil, ya, khilafah yang dusta dan mengada-ada. Wad'au, dan mereka mengklaim bi anna Ali ibn Abi Thalib huwa al-aula bil khilafati ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan menurut anggapan mereka bahwa Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah orang yang paling pantas untuk menjadi pemimpin pengganti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di umat ini setelah beliau. Li'annahu huwal wasi. Dikarenakan beliau, yakni Ali ibn Abi Thalib, adalah al-wasi. Ya, sahabat yang mendapatkan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan perlu untuk diketahui bahwa akidatul wasi, ya, keyakinan wasi ini adalah keyakinan yang ditebarkan oleh Abdullah ibn Saba, ya, al-Yahud, untuk membatalkan, ya, sahnya khilafah, ya, ats-tsalatsah. Ya. Di mana ketika dia berpura-pura masuk Islam, ya, maka dia berupaya untuk memberikan provokasi kepada juhala, ya, di antaranya akidatul wasi ini, bahwa setiap nabi, sebagaimana, ya, Nabi Musa alaihi salam, beliau memiliki wasi, yakni yang diwasiati untuk memimpin Bani Israel setelahnya, yakni Nabiullah Yusha, ya, bukan Nabi Harun tapi Nabiullah Yusha. Maka demikian pula dengan, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau lebih pantas untuk memiliki wasi. Ini seorang yang diwasiati untuk mengemban kepemimpinan sepeninggalnya. Kemudian disebutkan, ditakyin bahwa wasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ali. Ya, dan termasuk di antara yang dijadikan hujjah oleh mereka, ya, adalah apa yang diistilahkan dengan, yakni pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah wilayah yang dikenal dengan Ghadirhum, yang ada di wilayah Juffah. Yakni, ya, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk para sahabat agar, yakni, memperhatikan Ahlul Bait. Dan kalau kita perhatikan, Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya Ali. Ya, bahkan para istri beliau termasuk Ahlul Bait. Maka mereka mengklaim bahwa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dianggap sebagai sebuah pesan khusus, ya, untuk Ali ibn Abi Thalib menjadi pemimpin setelah, ya, beliau wafat. Sehingga dijadikanlah oleh mereka orang-orang Syiah peristiwa yang terjadi pada tanggal 18 Zulhijjah tersebut dengan perayaan yang disebutkan dengan Idul Ghadir. Ya, Idul Ghadir yang ini, ya, juga diupayakan untuk dihidupkan. Oleh salah seorang di antara tokoh yang ditokohkan sebagai tokoh Islam di negeri ini, ya, sampai-sampai pada sambutannya, ya, dia menyatakan bahwa ini adalah hari yang berkah. Ya, hanya saja kebanyakan kaum muslimin tidak memahami ini. Allahumma gfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya. Baik. Sampai seperti itu. Padahal Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Ahmad, kalau dianggap itu sebagai pesan, ya, beliau hanya menyatakan, man kuntu maulahu fa'inna aliyan maulahu. Barang siapa yang aku sebagai walinya, sebagai orang yang dicintai, maka ketahuilah Ali juga orang yang patut untuk dicintai. Dan ini memiliki latar belakang. Ya, sebagaimana ya, yang disebutkan oleh para imam di antara mereka Imam Ibnu Katsir, bahwa ada suatu gesekan ya, antara sahabat Buraidah ya, dengan Ali ibn Abi Thalib, yang kemudian ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahuinya dan memberikan ya, wasiat yang sifatnya umum ini kepada seluruh para sahabat, tidak terkhusus kepada sahabat Buraidah. Kemudian wattahamu ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam bin nifaqi wat ta'awuni 'alal ismi wal 'udwan. Bahkan mereka menuduh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kemunafikan. Bahwa mereka, para sahabat Nabi, hanya menampakkan keislaman ketika Nabi masih hidup. Waliyadzubillah. Ya. Dan mereka menuduh bahwa para sahabat telah berkomplot ya, di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Ini dengan sepakat untuk membaiat siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini tuduhan yang sangat keji, yang jika kita perhatikan justru hakikatnya mereka itulah orang-orang rafidah, orang-orang munafikun. Karena mereka ya, menampakkan zahir keislaman tetapi ingin menghancurkan Islam dari dalam. Bahkan sejarah menunjukkan bahwa mereka tidak segan-segan untuk berkomplot dengan orang-orang kufar ya, untuk memudaratkan kaum muslimin. Bagaimana ya, di masa khilafah Abbasiyah ya, seorang yang dijuluki ya, Ibnu Al-Qami sampai meraih pada posisi Perdana Menteri, kemudian bekerja sama dengan orang-orang Mongol untuk menghancurkan Islam. Demikian pula ya, di masa dinasti Safawiyah ya, di Iran. Baik. Mereka tidak segan-segan untuk bekerja sama dengan kufar dari kalangan Portugal, Portugis. Ya, untuk berperang dengan kaum muslimin dari Kesultanan Utsmani. Yang di masa itu Kesultanan Utsmani di atas akidah Ahlussunnah. Nah, demikian juga apa yang terjadi di masa kita. Bagaimana mereka berkomplot dengan orang-orang kufar dari kalangan ateis ya, untuk menyerang kaum muslimin. Ini keadaan mereka. Ya. Jadi orang-orang yang menuduh para sahabat dengan tuduhan yang sangat keji, justru mereka lah hakikatnya yang memiliki sifat-sifat itu. Mereka adalah orang-orang zanadiqah, orang-orang yang menampakkan ya, zahir keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Oleh karena tidak ada dan sejarahnya orang-orang Syiah Rafidhah kemudian berjihad melawan orang-orang kufar. Kalau ada yang menyanggah lah itu ya, Hizbullah Lebanon, ya, Lebanon. Itu kan bertempur melawan Israel. Nah, itu drama, ya, sinetron. Untuk mengelabui kaum muslimin. Kemudian, wa innahum lakadibun, dan sungguh ada Syekh Zaid, mereka benar-benar orang-orang pendusta. Ya, mereka orang-orang Rafidhah adalah para pendusta. Lebih-lebih kalau kita perhatikan akidah mereka, ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang menghalalkan dusta dan dijadikan dusta sebagai agama, dan bahkan kadar kedustaan ini 90% dari agama mereka, sampai-sampai kata mereka, para tokoh, imam-imam mereka, la dina liman la taqiyya lahu, tidak ada agama bagi orang yang tidak bertaqiyya. Entabihu di sini, ya, hendaklah kita perhatikan, karena jangan sampai ada yang meniru langkah-langkah mereka, ya, sehingga tidak ada muamalah kecuali di atas kedustaan. Ya. Wal'iyadu billah. Kemudian, فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى زَكَّى أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمُومًا. Karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan tazkiyah, rekomendasi kepada para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam secara umum tanpa kecuali. Wa Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di sekian ayatnya radhiyallahu anhum wa radu an. Ini tazkiyah dari alimul ghaib wa syahadah. Tazkiyah dari zat yang mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi dan perkara-perkara yang tampak. Menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka. Menunjukkan bahwa mereka para sahabat, ya, seluruhnya adalah ahlul jannah. Ini tazkiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun, ya, sebagaimana hal yang ma'ruf, ya, tazkiyah dari makhluk, karena makhluk ini tidak mengetahui perkara yang akan datang dari perkara-perkara gaib, maka terkadang, ya, tazkiyah itu, ya, tidaklah bermanfaat. Dahulu ada orang yang dijuluki oleh Syekh Mukbil sebagai An-Nasihul Amin. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan hakikat orang tersebut. Beliau rahimahullah juga memberikan rekomendasi kepada beberapa orang, jika terjadi masalah, hendaknya mereka bermusyawarah. Orang-orang yang ditunjuk oleh beliau sebagai orang-orang pilihan beliau. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui tentang keadaan batin hamba-hambanya, Allah tampakkan hakikat mereka. Oleh karena itu, apa yang sering ditegaskan oleh para ulama una, termasuk di antara mereka adalah Syekh Rabi' hafizahullah wa ra'ah, bahwa seseorang yang mentazkiyah secara hakiki adalah amalannya sendiri. Ya. Amalannya sendiri. Adapun tazkiyah dari orang terkadang tidak seperti keadaannya. Jika seorang memiliki amalan yang baik, maka amalan itulah yang akan mentazkiyahnya. Untuk seorang dikatakan baik atau jelek. Kemudian waja'a tafdilu ba'dihim 'ala ba'd fil masadiril mu'tabarah, dan telah datang pengutamaan sebagian di atas sebagian di kalangan para sahabat dalam sumber-sumber yang terpercaya. Artinya dari hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, yang menyebutkan tentang sebagian yang lebih utama dibandingkan sebagian yang lain. Sebagaimana apa yang disebutkan oleh Al Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah pada matan ini, bahwa mereka, ya, para sahabat yang empat, ya, sesuai dengan urutan khilafah, maka demikian juga dari sisi keutamaan. Kemudian setelah mereka, ya, yang tersisa 6 sahabat yang masuk dalam 10 sahabat yang diberi janji dengan jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya sebagaimana yang disebutkan tadi. Kemudian wa kaunu ba'dihim afdhala min ba'd, dan keberadaan sebagian dari mereka lebih utama dari sebagian yang lain, la yash'ur binaqsin fil akharin, tidaklah ini mengesankan atau memberi kesan adanya kekurangan pada yang lainnya. Jadi kalau dikatakan fulan atau, ya, mereka para sahabat yang masuk dalam cakupan ini lebih utama dibandingkan yang lain, menunjukkan bahwa yang lain ini kurang keutamaannya. Tidak demikian. Ya, bahkan seluruh, ya, sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka adalah terbaiknya, ya, umat ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan infak satu mud, ya, dari mereka itu demikian besar keutamaannya, ya, yang tidak bisa untuk dikejar oleh generasi yang setelah mereka, walaupun berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Menunjukkan bagaimana kuatnya keikhlasan mereka di dalam memperjuangkan agama ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan apa yang mereka keluarkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Faqad jaa'a tafdhilu baina rusulillahi wa akhbarana Allahu 'azza wa jalla fi muhkamil Qur'an kama qala 'azza wa jalla tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Telah datang pengutamaan di antara para utusan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan yang demikian fi muhkamil Quran, ini pada ayat yang muhkam, yang jelas, yang pokok dari Al-Qur'an, sebagaimana Allah firmankan tilkar rusul, para rasul tersebut, faddalna ba'dahum 'ala ba'd, kami mengutamakan, yakni melebihkan keutamaan sebagian dari mereka di atas sebagian yang lain. Ini tidak bermaksud bahwa sebagian rasul itu, ya, memiliki kekurangan, tapi tidak demikian. Mereka adalah manusia yang paling sempurna dari sisi, ya, sifat-sifat insaniyah yang ada pada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lebihkan keutamaannya lagi dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada mereka. Kemudian kata beliau selanjutnya, fal maqsudu anallaha tabaraka wa taala an'ama ala ahli sunnati wal jama'ati ahli al-manhaj as-salafi أصحاب الكتاب والسنة بالفهم الصحيح الذي أنعم الله عليهم بالقول الحق والاعتقاد الصحيح في الخلفاء الأربعة وفي بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مقصود dari pembicaraan di atas bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut manhaj salafi. Mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Kitab dan As-Sunnah dengan pemahaman yang sahih. Ya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kenikmatan kepada mereka dengan Al-Qawlul Haq, ucapan yang benar. Ya, ucapan yang benar, yang lurus. Dan demikian Ahlul Haq, mereka ucapannya benar. Ya. Tidak ada di dalam istilah beragama menyembunyikan sesuatu. Wal-i'tiqad sahih. Demikian juga Allah mengaruniakan kepada mereka i'tiqad, keyakinan yang sahih. Fil khulafa'il arba'ah, terkait dengan para khalifah yang empat, para pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi baqiyati ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Kata beliau selanjutnya, thumma yalihim fil fadli, kemudian yang setelah mereka, setelah para khalifah yang empat, di dalam keutamaan baqiyatul ashratil mubasyyirina bil jannah, adalah yang tersisa dari 10 sahabat yang diberi janji dengan jannah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka adalah orang-orang yang telapak-telapak kaki mereka masih menginjak permukaan bumi ini, tetapi telah datang rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah ahlul jannah. Dan tidaklah rekomendasi yang demikian ya membuat mereka lemah di dalam ibadah karena sudah mendapatkan rekomendasi. Tapi justru ya mereka sangat giat semangat di dalam beribadah, di dalam seluruh medan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ya sebagian mereka merasa khawatir, merasa takut terhadap keselamatan dirinya. Ya, sebagaimana yang ma'ruf dari perkataan Umar bin Khattab, "Law nada munadin yaumal qiyamah" kullu an-nasi yadkhuluna al-jannah illa wahidan la akhafu an akuna dhalika al-wahid. Andai diseru pada hari kiamat bahwa semua manusia masuk ke dalam jannah kecuali satu orang, maka aku sangat takut jangan sampai aku yang satu itu. Tentu beliau tidak meragukan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang penyebutan nama beliau dari 10 orang yang dijanjikan dengan jannah. Tidak ada keraguan beliau pada berita Nabi tersebut. Tetapi kekhawatiran beliau terhadap keselamatan diri ini yang menjadikan beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang yang beriman. Mengkhawatirkan dirinya, bukan mengkhawatirkan orang lain, mengkhawatirkan dirinya. Kemudian thumma ahlu badrin alladzina amtanna Allahu alaihim biqaulihi walaqad nasarakumullahu bi badr wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Selanjutnya setelah 10 sahabat yang diberi janji dengan jannah oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka adalah ahlu badr. Jumlah mereka ya 300 sekian belas. Sebagaimana yang disebutkan dalam kutub at-tarikh. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada mereka sebagaimana di dalam firman-Nya, yang maknanya dan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian di Badar. Badar sebuah wilayah dekat Madinah. Wa antum azillah, dan kalian ketika itu dalam keadaan azillah, dalam keadaan rendah, dalam keadaan kecil. Kaum muslimin, ya, mereka dalam keadaan kurang dari sisi jumlah personil, kurang dari sisi persenjataan. Mereka hanya memiliki unta 20 ekor ketika itu, kuda hanya 2 ekor, berhadapan dengan 1000 pasukan Quraisy yang mereka dalam keadaan lengkap persenjataan mereka, demikian juga kuda-kuda perang mereka. Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan pertolongan kepada mereka. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Wa man nasru illa min indillah." Dan tidaklah pertolongan dan kemenangan itu kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fattakullaha la'allakum tashkurun. Maka hendaklah kalian semua bertakwa kepada Allah. La'allakum tashkurun. Dengan itu pasti kalian menjadi hamba yang bersyukur. Jadi bentuk kesungguhan syukur seorang ada dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi siang sudah dijelaskan oleh Ustazuna, ya, Ustaz Ahmad Al-Khadim, nukilan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagaimana pada Ar-Risalah At-Tabukiyah, definisi terbaik dari takwa dari perkataan Talq Ibn Habib radhiyallahu taala rahimahullahu subhanahu wa taala. Dan secara khusus sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Ali ibn Abi Thalib, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La'alla Allah ittala ala ahli Badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghufira lakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasanya Allah Subhanahu wa taala la'ala, sebagaimana kata Ibnu Abbas, la'ala dan asa, ya, di dalam Alkitab dan As-Sunnah maknanya wajib. Allah Subhanahu wa taala, ya, wajib, Allah wajibkan atas dirinya, ya, untuk melihat keadaan Ahlu Badr. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, i'malu ma syi'tum. I'malu ma syi'tum. Lakukan apa yang kalian kehendaki. Faqad ghufira lakum. Dan sungguh kalian telah diberikan ampunan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pada kitab beliau Al-Fawaid, ya, menjelaskan beberapa versi yakni nukilan dari para ulama tentang makna dari hadis ini, di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang keadaan mereka Ahlu Badar, bahwa seandainya pun mereka terjatuh ke dalam sebuah kesalahan atau dosa, mereka tidak akan terus-menerus di dalam perbuatan dosa tersebut, dan mereka akan bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang semisal ini juga tidak menjadikan mereka, ya, melakukan apa yang mereka maukan dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa orang-orang yang pantas untuk mendapatkan yakni ucapan tersebut, i'malu ma syi'tum faqad ghufira lakum. Baik, wallahu a'lam. Tafadhal adzan. Baik. Selanjutnya wa ahlu bai'ati ridwan alladzina asallallahu alaihim biqaulihi laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Setelah mereka, setelah Ahlu Badr, maka mereka para sahabat yang ikut tergabung dalam Bai'atul Ridwan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka sebagaimana dalam firman-Nya, laqad radiyallahu 'anil mu'minin, dan sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap kaum mu'minin. Idh yubayi'unaka tahta asy-syadar, tatkala mereka membaiat engkau tahta asy-syajar, di bawah pohon tersebut. Dan diingatkan kembali bahwa tidak ada keutamaan tertentu dari pohon tersebut, hanya ini apa yang disilahkan dengan amrun ittifaqi, ya, perkara yang kebetulan beliau sallallahu alaihi wasallam dibaiatnya di bawah pohon tersebut. Oleh karenanya, ketika di masa Umar ibn Khattab, beliau mendapati sebagian manusia berusaha untuk mencari-cari pohon tadi dengan anggapan adanya kehususan pada pohon tersebut, maka beliau pun menebangnya. Dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ya, seorang sahabat yang demikian perhatian di dalam upaya membentengi umat dari hal-hal yang akan menjerumuskan mereka ke dalam kebinasaan. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan bahwa Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, seorang panglima pasukan yang tidak pernah pasukannya mengalami kekalahan sekalipun, ya, baik di masa jahiliyah ataupun setelah beliau berislam. Ketika kaum muslimin berhasil membuka negeri Persia, menaklukkan negeri-negeri Persia, kemudian dilanjut dengan penaklukan negeri Syam, dalam kondisi peran Khalid ibn al-Walid demikian dibutuhkan, karena beliau, ya Allah karuniakan bagaimana kecerdasan, kekuatan dan kepiawaian di dalam mengatur pasukan. Ketika beliau mendengar sebagian dari pasukan mengatakan bahwa Khalid bersama kita, kemenangan di tangan kita, ini perkara yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, beliau mempensiunkan, begitu ya, melepaskan jabatan Khalid ibn al-Walid dari kepemimpinan pasukan. Dan beliau tegaskan bahwa beliau mencopot Khalid ibn al-Walid bukan karena kebencian, bukan karena kesalahan Khalid ibn al-Walid, tetapi karena kekhawatiran yang beliau lihat dari keselamatan akidah umat ini. Dan kita dapati di sini Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu, tidak ada sedikit pun gambaran ganjalan, ya, ketika beliau dilepas dari jabatan dalam keadaan beliau tidak berbuat salah apa-apa. Ya. Sementara manusia di masa kita jelas kesalahannya, merasa tidak terima. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana jauhnya antara keikhlasan kita, ya, dengan mereka, keadaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tapi ada pertanyaan. Bagaimana adab seorang penuntut ilmu ketika menghadapi suatu permasalahan? Apakah langsung bertanya kepada ulama atau mencukupkan dengan bertanya kepada asatidzah, sehingga asatidzah itu yang menyampaikan pada ulama, atau bagaimana sebaiknya. Masail yang ada pada kita itu beragam, ada permasalahan yang bisa dijawab ya oleh asatidzah, bahkan di antara tulab juga bisa menjawabnya. Ada masail yang di situ memang ya permasalahannya sulit, sehingga butuh untuk dikonsultasikan kepada para ulama. Bahkan ada permasalahan-permasalahan yang tidak sembarang ulama ya memberikan jawaban dalam permasalahan tersebut. Ya, apa yang disebutkan dengan an-nawazil, ya, perkara-perkara yang besar, ya, yang butuh dalam ini kecermatan di dalam memandangnya. Tidak semua ulama berhak untuk membahas tentang hal-hal yang semisal itu. Jadi tergantung dari masalahnya. Jadi ya semisal ada seorang ya mengalami masalah, dia lupa ya salat dalam keadaan lupa untuk taharah, karena kebiasaan dia ya misalnya antara maghrib dan isya dia salat isya dengan apa wudu untuk salat maghrib. Agar masalah yang semisal ini ya perlu untuk tanya dulu ke ulama. Perlu haji bu Ukbah tanya dulu ya, bergantung kepada permasalahannya. Juga andai ya suatu permasalahan butuh untuk dikonsultasikan kepada para ulama, nah, ini kan butuh untuk penggambaran yang baik ya, karena terkadang dengan keterbatasan kita tidak bisa memberikan gambaran yang realistis. Ya, sehingga butuh hatta kita perhatikan bagaimana adab yang demikian bagus yang dicontohkan para asatidzah kita. Ya, ketika ada suatu permasalahan lebih-lebih masalah yang sifatnya masalah da'awiyah, ya, mereka berembuk untuk bagaimana merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang selengkap mungkin, ya, memberikan gambaran ya, yang realistis tentang masalah dakwah yang ada di negeri kita. Kemudian telah lengkap mereka ajukan, sehingga solusi-solusi yang diberikan oleh para ulama dengan gambaran yang utuh seperti itu, ini akan memberikan obat. Sehingga kalau ada anggapan oh harus melalui asatidzah demikian dan semisalnya, tidak benar adanya keharusan seperti itu. Tetapi dalam hal ini adab yang dicontoh oleh mereka memberikan pelajaran yang penting bagi kita. Ada satu contoh yang realistis yang saya contohkan. Ketika awal terjadinya fitnah Hajuri, ya, Yahya al-Hajuri. Di saat itu sudah berbicara ya salah seorang alim kabir di masa ini, Syekh Ubaid. Nah, salah seorang ustaz berbicara tentang ya, Yahya al-Hajuri sebagaimana penjelasan dari Syekh Ubaid tersebut. Nah, tiba-tiba ada seorang ya, ustaz yang menyatakan, jadi bicara kepada Syekh Ubaid, ya Syekh, ya, kebetulan yang membicarakan tentang Yahya al-Hajuri Ustaz Luqman, ya, hafizahullah. Ya Syekh, ya, Luqman takallam an Asy-Syaikh Al-Hajuri. Ya Syekh. Ya, Luqman berbicara tentang Syekh Al-Hajuri. Ya. Syekh balik tanya, "Amma la yatakallam?" Tentang apa dia berbicara? "La adri ya Syekh." "La adri ya Syekh." Ini ustaz ya. Yang tanya ini ustaz. Gambarannya seperti itu. Lah bagaimana lagi? Ya, dengan keadaan yang di bawah. Jadi sekali lagi di sini perlu untuk kita intinya itu mengetahui kadar diri. Ya. Dan termasuk dalam hal ini kalau ada yang mengatakan, oh itu. Ya. Di zaman Nabi orang Badui juga bertanya langsung. Ya. Enggak lewat Abu Bakar Siddiq dulu. Ya sudah, ini yang punya masalah juga tanya langsung. Ya, jangan lewat ustaz. Ya, jangan lewat perantara, tanya langsung. Ya. Kalau sama-sama yang ini lewat perantara ustaz-ustaz, yang ini lewat perantara ustaz yang dipercaya olehnya, sama saja kan? Apa ada yang tanya langsung dengan ini? Seperti Badui itu tanya? Kan enggak. Ya. Ya tahulah kadar diri kan seperti itu. Insyaallah dengan ini semua, ya, ketika kita mengetahui kadar diri kita masing-masing, ya, muskilah-muskilah yang muncul itu tidak akan merebak, bahkan bisa terminimalkan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.